Selepas salam ada makmum tidak sapu muka. Apa pula ustaz kata sapu muka dapat pahala sunat? Ha, dengar molek. Lepas ni tak payah balah dah. Eh? Ha, biar kemah kemih. Masalah sapu muka lepas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil tangan sapu gini. Adalah perkara yang tidak disepakati oleh ulama' tentang sunat berbuat. Ada setengah pendapat mengatakan sunat. Ada setengah pendapat mengatakan tidak sunat. Faham? Kenapa jadi perbezaan? Kerana hadis yang mengatakan Nabi sapu, yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Azkar yang terkenal, hadis ini bermartabat da'if. Maka hadis da'if ini tidak boleh dijadikan hujah, tetapi boleh diamalkan. Faham tak? Ha, sekarang itulah setengah ulama tidak kata sunat sapu muka, setengah ulama kata sunat, dan setengah ulama kebanyakan mutaqaddimu, ulama-ulama dahulu, umpamanya Imam apa benda ni, Imam Marafi'i dan seumpamanya, tidak menyebut pun masalah sapu muka. Jadi masalah ni khilafiyah. Faham? Siapa yang nak sapu silakan, siapa yang tak mau sapu sudah sah semayangnya kerana dia beramal dengan hadis yang sahih dan hasan. Faham? Ha, benda ni jangan balah, jangan kita lupa benda ni remeh temeh dalam masyarakat. Tak payah balah. Nah, masalah tak ada doa dalam doa khutbah kedua, tak sah cara. Ada orang kata boleh tadah, ada orang kata tak boleh tadah. Ikut suka kita. Ya, yang kita nak jaga, no, kita lupa benda ijma' ulama. No, di Genting Highland, kasino terbesar, judi terbesar, tak ada khilaf, haram, mal'un, kena laknat, dosa besar. Tapi kita tak bincang benda-benda gini. Ha? Kita diperbodohkan oleh tangan-tangan jahat untuk bincangkan benda-benda yang remeh-temeh, yang ada perselisihan pendapat ulama. Nah, yang ijma' no, kilang arak. Nah, siap ada surah dalam kilang arak. Waktu kita tak bahas pun. Nah, kita tidak buat keluar pun dalam internet. Kita tidak buat keluar hadis pun. Nah, ha, jadi kita nampaknya jadi budak-budak dah.